Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita masuk bab yang baru, yaitu bab qaulillahi ta'ala, terutama di bab 16, tentang takutnya malaikat kepada Allah. Malaikat yang agung takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah hatta idza fusi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fusi'a 'an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari kalbu mereka, dari kalbu-kalbu malaikat. Qalu madza qala rabbukum, ketika sudah dihilangkan rasa takut, malaikat pingsan, kemudian mereka siuman, maka mereka bertanya satu sama lain. Karena yang pertama kali siuman dari kalangan malaikat setelah mendengar firman Allah adalah Jibril alaihissalam. Jadi tatkala Allah berfirman, di atas langit malaikat pingsan semuanya. Pingsan semua. Maka yang pertama kali siuman, yang pertama kali bangun, yang pertama kali sadar adalah Jibril alaihissalam. Maka mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kamu? Qalul haq. Maka malaikat yang ditanya ini mengatakan, Allah berfirman dengan al-haq, dengan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah Maha Ali, Maha Tinggi, Maha Besar. Baik. Ah. Syekh Al-Farawi menjelaskan. Ya. Jadi ayat ini nanti akan dibawakan syarahnya oleh Syekh Muhammad di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya. Bagaimana ketakutan malaikat tatkala mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakutan itu dihilangkan oleh Allah dari kalbu-kalbu malaikat. Ya. Tai barakallahu fikum. Asy-syarhu al-ijmali. Maka keterangan global dari ayat ini, kata Syekh Al-Farawi, yukhbiruna Allah, maka Allah mengabarkan kepada kita fi hadhihi al-ayati, di ayat ini, annahu la yastati'u ahadun yawmal qiyamati ay yashfa'a li ahadin ka'inan man kana illa ba'da idznillah, bahwa seorang pun tidak ada yang sanggup pada hari kiamat kelak untuk memberikan syafaat kepada orang lain siapapun dia kecuali setelah dapat izin dari Allah. Ini keterangan ini dari ayat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-jami'a hatta al-mala'ika yafza'una wa yas'afuna li hay'atihi, dan seluruhnya hingga para malaikat mereka ketakutan, gemetar mereka ketakutan, mereka pingsan karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza zala al-faz'u anhum, apabila ketakutan, kegemetaran dari malaikat itu sudah hilang, akhadu yatasaluna fi ma bainahum, maka mereka mulai saling bertanya di antara mereka, di antara malaikat, anil qawli alladhi qalahu Allah wa auha bihi, tentang firman, tentang ucapan yang Allah firmankan dan apa yang Allah wahyukan. Fayujibu ba'duhum ba'dhan, maka sebagian malaikat menjawab satu sama lain, innahu qalal haqqo as-sabita, bahwa Allah berfirman dengan kebenaran, kebenaran yang sabit, yang mantap, yang kokoh. Wa huwal alihi ala kulli syaih, dan Allah Maha Tinggi atas segala sesuatu. Al-kabir fawqa kulli syaih, yang Maha Besar di atas segala sesuatu. Tayyibarakallahu fikum. Bab 16. ya, di bab 16. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ayat ini dibawakan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita bagaimana keagungan malaikat, kebesaran malaikat. Ternyata mereka ketakutan mendengar firman Allah hingga mereka pingsan. Mereka pingsan. Maka keadaan demikian, malaikat yang besar, ternyata mereka takut kepada Allah. Oleh karena itu malaikat yang agung demikian tidak berhak mendapatkan ibadah. Padahal malaikat makhluk Allah yang taat, la ya'sunullah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah mereka itu malaikat membangkang atas perintah Allah. Ya, la ya'sunullah ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Mereka taat, mereka dengar, mereka taat. Semua titah-titah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya mereka, besarnya malaikat. Malaikat itu besar-besar. Ya. Disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam itu bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayap itu sudah menutupi langit. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan ra'a Rasulullah SAW Jibril lahu sittu mi'ati janah qad sadda al-ufuq. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya dan Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap yang sayap Jibril itu menutupi seluruh ufuk dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Satu sayapnya menutupi seluruh ufuk dan Jibril punya 600 sayap. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, udina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh innama baina shahmati udunih innama baina shahmati udunih ila adzih masiratu sab'i miati am. Allah Akbar. Aku telah diizinkan, kata Rasulullah SAW, an uhaddis, untuk menceritakan, untuk menyampaikan, ya, an malakin min malaikat, tentang para malaikat Allah, ya, min hamalatil arsh, dari malaikat yang memikul arsh, yang membopong arsh. Innama baina syahmati uduni, sesungguhnya antara kedua daun telinganya ila aqtiqihim, sampai ke pundaknya. Kalau seseorang berjalan dari daun telinganya ke pundaknya, itu perjalanannya masih ratus sampai mi'ati'ah. Perjalanannya 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud di akhir-akhir kitab Tauhid disebutkan oleh Syekh, ya, bahwa jarak antara bumi dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan dan seterusnya. Ternyata jarak antara, ya, daun telinga malaikat hingga punggungnya 700 tahun perjalanan. Itu malaikat pemikul ars. Itu baru jarak dari sini ke sini. Berarti lebih tinggi, lebih jauh daripada jarak bumi kita ini hingga ke langit. Masih 200 tahun lagi. Itu baru dari sini ke punggung. La ilaha illallah. Nah, malaikat itu berarti bagaimana tingginya? Tingginya malaikat tersebut. Tingginya. Bagaimana besarnya mereka memikul ars dan bagaimana ars? Karena sesuatu yang dibopong itu tidak mampu. Itu bukanlah sesuatu yang kecil. Pasti besar. Dan ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan Allah beristiwa tinggi di atas ars. Nah, malaikat yang dalam keadaan demikian, ternyata kalau mereka mendengar Allah berfirman, mereka ketakutan, mereka pingsan. Mereka pingsan. Maka semua makhluk yang ketaatannya diiringi maksiat. Kalau malaikat, ketaatan mereka tidak pernah diiringi oleh maksiat. Makhluk, ketaatan mereka yang diiringi maksiat. Kesolehan mereka terkadang diiringi oleh kelalaian. Maka makhluk siapapun dia tentu lebih layak lagi untuk tidak diberikan ibadah sesembahan. Malaikat saja, mereka begitu mengagungkan Allah. Nah, ini kelirunya logika kaum musyrikin yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah untuk diberikan ibadah. Mereka menjadikan makhluk-makhluk semisal orang soleh, para wali, para nabi bahkan, untuk diibadahi. Ini logika yang macet, yang mantep, nalar yang gagal, paham yang gagal. Jadi semua musyrikin dengan segala jenis varian kesyirikan mereka. Ada yang memberikan ibadah kepada jin, ada yang memberikan ibadah kepada batu, ada yang memberikan ibadah kepada pohon, ada yang memberikan ibadah kepada roh-roh leluhur, kepada bahu-bahu raksa, kepada nyiroro kidul, dengan segala jenis ibadah. Maka ini logika yang salah, nalar yang sesat bahkan. Kok bisa diberikan ibadah? Malaikat saja tidak diberikan ibadah. Dan malaikat mengagungkan Allah. Mereka ketakutan kepada Allah dalam keadaan besarnya demikian. Taib fawa'il fawa'id. Ya. Yang bisa diambil faedah dari ya, ayat ini, dari bab ini. Al-awwal nafiyu syafa'ah an kulli ahadin illa bi'idnillah. Dinafikannya syafaat dari siapapun kecuali dengan izin Allah. Berdasarkan ayat wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah berikan izin. Ya. Jadi tidak bisa para syafi, orang yang memberikan syafaat, apakah nabi, rasul, malaikat, orang-orang soleh, anak-anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum balik, mereka memberikan syafaat sekonyong-konyong dengan inisiatif mereka sendiri, tidak bisa. Semuanya mesti setelah mendapat mandat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat siapapun untuk memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah dapat izin dari Allah. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah? Enggak bisa. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa sepanjang inisiatif pribadi langsung memberikan syafaat, enggak bisa. Kecuali setelah dapat izin dari Allah, dan yang diberikan syafaat masyfu', itu mestilah orang yang beriman, yang berimannya tidak batal keimanannya, tidak batal keislamannya. Artinya ahli tauhid, walaupun dia pelaku dosa besar, namun tidak batal Islamnya. Adapun musyrikun, orang-orang yang dengan muslim, musyrikun yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, semisal orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat, walau nangis darah sekalipun, tidak akan bisa memberikan syafaat. Tidak dapat syafaat. Syafaat nabi, syafaat wali, syafaat malaikat, mereka tidak dapat. Nanti ada bab khusus mengenai syafaat ini. Al-fawaid yang kedua, as-saniyah, isbatu azamatillahi wa haibatihi. Yaitu ditetapkan keagungan bagi Allah dan haibah. Bagaimana kedudukan yang besar, yang tinggi, yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsah yang ketiga, isbatu sifatil qaul 'ala wajhil la'iq bihi subhanahu. Ditetapkan sifat bagi Allah, sifat qaul, sifat berbicara. Tentunya ala wajhil la'iq, tentunya yang sesuai, yang layak bagi Allah. Bahwasanya bicaranya Allah, kalam Allah tidak seperti bicara kalamnya makhluk. Ar-Rabi yang ketiga, yang keempat, tanzihu aqwalillah 'anil batil, disucikannya firman Allah dari kebatilan. Ya. Al-khamis yang kelima, isbatu sifatil 'ulu binaw'ih, ditetapkannya sifat ketinggian bagi Allah dengan dua macamnya, dua jenisnya, ulumu zat wa ulumu sifat. Ulumu zat, zat Allah itu tinggi, zatnya tinggi dan sifatnya tinggi. Perhatikan, karena banyak orang atau banyak pihak, sekelompok orang yang mengatakan undak sifat ulu itu bagi Allah hanya dua, bukan dua yang ini, tapi ulumu zat, ulumu sifat dan ulumul khohar, ulumul khadar. Sifat tinggi yang ada pada Allah itu maksudnya sifat tinggi, ya, qadar wal khohar, kekuasaan Allah yang tinggi, ya, kekuasaan Allah yang tinggi. Adapun ulumu zat, zat Allah itu enggak, karena Allah tidak membutuhkan ruang dan tempat. Jadi gimana? Karena Allah ada di mana-mana. Ini keliru, ya. Dan tidak pernah diucapkan oleh Allah di Al-Qur'an di ayat manapun. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis apapun. Tidak pernah diucapkan oleh sahabat, tabi'in, bahkan imam madhab yang empat gak pernah berpendapat dengan pendapat ini. Semuanya menetapkan bahwasanya Allah tinggi, tinggi di atas arsh, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, tinggi di atas arsh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsh. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari Allah zat yang tinggi berada di atas langit? Nabi bertanya kepada jariah budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat wanita tersebut mengatakan, "Fis sama', di atas langit." Maka Nabi benarkan atiku hafa inna mu'mina. Bebasin dia, jangan jadi budak lagi. Ini wanita yang beriman. Diimtihan, diberikan ujian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'." Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi, dirahmati oleh zat yang di atas langit. Oleh zat yang di atas langit. Inna rabbakumullahu khalaq, inna rabbakumullahu alladhi khalaq, alladhi khalaq as-samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ucapan sahabat diantaranya Aisyah, ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau telah dibebaskan oleh Allah dari tuduhan-tuduhan ifk, ya, tuduhan-tuduhan dusta dari Allah yang beristiwa di atas arsy." Istri Nabi juga mengatakan demikian. Para sahabat dan ijma, Ibnu Umar juga mengatakan demikian. Empat imam mazhab juga menyatakan demikian. Tidak ada yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Ya, tidak ada. Ya. Bisa dipahami sini, Pak. Tapi barakallahu fikum. Maka ulu zat wa ulu sifat. Sifat tinggi yang ada pada Allah dengan dua jenisnya. Zatnya Allah itu tinggi. Jangan kita katakan zat Allah ada di mana-mana. Zat Allah itu tinggi. Dan manusia dengan fitrahnya, walau dia belum belajar buku-buku akidah, ketika dia berdoa, dia akan menadahkan tangannya ke atas. Ya Allah. Ya Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa dia mesti ke atas? Ini fitrah manusia. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada sahabat di Hajjatul Wada, "Apa kamu sudah menyampaikan bala ya Rasulullah?" Rasul menunjuk tangannya ke atas. Allahu masyhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Bahkan ini fitrah manusia Pak, yang gak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang mengingkari Allah tinggi di atas Allah. Mereka sering keceplosan dengan fitrahnya ketika mengatakan Allah sambil tunjuk ke atas. Itu fitrahnya. Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, ya, di kitab beliau Ijtima'ul Juyus, ya, Adz-Dzahabi juga, ya, di kitabul ulum menerangkan banyak dalil-dalil tentang tingginya Allah di atas ars, dalil dalil nakal, dalil Quran sunnah, para sahabat, tabi'in tabi'in tabi'in, dalil logika akal, dalil his fitrah, bahkan sampai disebutkan ada 1000 dalil. Adz-Dzahabi punya kitab al-ulu li'alihil ghaffar. Ibnu Qayyim punya kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah menerangkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir-akhir kitab al-Juyus al-Islamiyah, Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah, Ibnu Qayyim membawakan berbagai riwayat salaf yang menerangkan ini dalilnya unik. Dalilnya apa? Hewan-hewan yang menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Kisah bagaimana seekor lembu yang dia kehausan di tengah kemarau yang panjang, namun di mata air dia terhalang dari puluhan atau bahkan ratusan manusia yang sedang mengantri ngambil air. Sementara dia udah gak tahan mau minum, tapi banyak manusia. Keledai ini udah gak tahan, dia mau minum, tapi dia gak bisa menerobos kumpulan manusia, buat jerigen-jerigen. Akhirnya dia melolong dengan berteriak sambil ke atas, nangis, keluar air matanya. Dia teriak ke atas dengan teriakan khas keledai. Mbe, itu kambing itu. Mbe, itu kambing itu. Setelah itu Allah turunkan hujan. Orang-orang bingung, kenapa nih keledai ini teriak-teriak gak jelas, kepalanya ke atas. Ternyata dia minta kepada Rabb-nya. Kepada Rabb-nya, kepada Tuhan-nya minta hujan, dia udah gak tahan. Hewan saja tahu. Ini fitrah manusia. Mereka berdoa ke atas. Oh enggak, kalau berdoa ke atas itu karena langit itu kiblat doa. Itu siapa yang mengatakan? Nabi siapa yang mengatakan langit kiblat doa? Kiblat doa ya Ka'bah, sama seperti kiblat sholat. Makanya kita dianjurkan kalau berdoa menghadap kiblat. Tapi tangannya kemana? Ke atas. Antum kalau lagi umroh atau haji, ketika sa'i di sofa marwa, di sofa berhenti, di marwa berhenti, dianjurkan berdoa. Doanya kemana? Hadap kiblat. Hadap kiblat. Hadap kiblat. Bukan ke sana ke belakang. Hadap kiblat. Zikir, doa lagi, zikir, doa lagi. Hadap kiblat. Tapi tangannya gimana? Ke atas. Ya. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Bahkan ini akidah yang meyakini Allah tinggi di atas ars. Akidah kaum muslimin mayoritas. Coba tanya kalau mereka ditanya, Pak bagaimana rencana Bapak? Ibu bagaimana rencana Ibu? Otomatis mereka akan mengatakan, oh saya mah tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas. Berarti dengan fitrahnya akidah kaum muslimin di Indonesia tempat itu sudah mengimani Allah tinggi di atas. Ini fitrahnya. Kenapa enggak mereka bilang, oh tergantung yang di mana-mana. Enggak ada omongan kayak gitu, enggak ada. Ada enggak omongan kayak gitu? Gimana Pak rencananya mau nikah? Oh tergantung yang di mana-mana. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Ya. Barakallahu fiikum. Kok para Nabi Rasul mengajarkan ini? Bahkan Fir'aun diberitahu oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah tinggi di atas. Fir'aun penasaran, ya Haman ibni Nisarha la'ali ablughul asbab. Wahai Haman, coba bikin menara yang tinggi sampai menjulang ke langit, dan gak bakal bisa, supaya saya bisa nanti mencapai pintu-pintu langit, ya, supaya saya bisa melihat ilah Musa, Tuhannya Musa. Wa innila adzunnuhu kadhiba, dan saya sudah menduga Musa itu dusta. Di langit, di atas langit tidak ada Tuhan. Di atas langit tidak ada Tuhan. Ini langit yang di atas kita, kita lihat itu langit pertama. Langit pertama itu ya ada Nabi Adam, ada malaikat. Langit kedua ada Nabi Isa. Langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Di atasnya lagi Sidratul Muntaha, di atasnya lagi kursi, di atasnya lagi air samudra, di atas air arsy, dan Allah tinggi di atas arsy. Fir'aun gaya-gayaan meminta bikinin bangunan setinggi langit, gak bakal capek setinggi langit. Kalau ada ungkapan gedung pencakar langit, gak bakal nyampe langit. Gak bakal nyampe langit. Pencakar langit gaya-gaya, gak akan nyampe langit. Gak akan. Ya. Nah, kata para ulama di atasnya, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahmatullahi alaihi Asy-Syafi'i di kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kok bisa Fir'aun minta kepada perdana menterinya Haman, ini Allah abadikan di Al-Qur'an, bagaimana dialog ungkapan apa permintaan Fir'aun kepada Haman perdana menterinya. Minta dibuatkan menara yang tinggi supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Dan Fir'aun mengatakan, saya pasti menduga Musa itu dusta. Enggak ada itu namanya Allah di atas langit. Ya. Dari mana Fir'aun tahu? Siapa yang mengajari Fir'aun? Siapa yang memberitahu Fir'aun? Ialah Nabi Musa. Oh, enggak percaya Allah tinggi di atas ars? Punya salam anda, punya pendahulu. Salafnya, pendahulunya adalah Fir'aun. Hawariyunnya Nabi Isa, para penolongnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, mereka supaya yakin minta dong hidangan maedah. Hidangan dari mana? Dari langit ya, bukan dari dapur. Hidangan dari langit. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Ini udah keyakinan turun menurun, Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Mari barakallahu fiikum. Zatnya Allah tinggi, sifat Allah tinggi. Zat Allah tinggi di atas arsy. Nah, ini keyakinan dasar, mendasar, ya, fundamental yang tidak ada tawar menawar. Dan keyakinan ini sudah secara fitrah terpatri di kalbu setiap hamba, walau dia belum belajar kitab tauhid, belum belajar wasitiyah, belum belajar tadmuriyah, hamawiyah sekalipun, dia belum belajar al-qaidul muslah, dia sudah tahu secara fitrahnya. Bagaimana bah rencananya bah? Bo, gimana bo rencananya bo? Oh, tergantung yang di atas. Sering dengar gak? Itu orang kalau ditanya, oh kok dia tahu ya tergantung yang di atas. Jangan-jangan dia udah khatam Al-Qaidul Muslah. Kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, jangan-jangan dia sudah belajar Al-Wasitiyah, Al-Hamawiyah. Al-Hamawiyah itu Al-Qudra. Wah, bo udah belajar ya? Alhamdulillah itu kubro. Oh, kok itu amal itu kubro? Kok tahu? Tergantung yang di atas. Yang di atas itu siapa? Ya Allah, masa? Siapa yang di atas? Ya Allah. Itu udah gak perlu ditanya. Ya, kalau ada orang bilang, tergantung yang di atas. Yang di atas siapa? Itu gak usah ditanya yang itu. Udah jelas maksudnya. Masa dia tergantung yang di atas, dia menyandarkan nasib dia kepada cicak di atas. Gak mungkin. Ya. Dia menyandarkan nasib dia kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Al-Ali, Al-Kabir. Tapi mana lagi tadi berikutnya? Ya. As-sadis isbatu ismain min asma'illah wa huwa al-ali al-kabir. Itu ditetapkannya dua nama dari antara nama-nama Allah, al-ali al-kabir, yang maha tinggi dari maha besar. Nah, ini perlu diperhatikan, penetapan nama dan sifat itu sifatnya mesti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh ijtihad. Ya, enggak boleh ijtihadmu ini ya. Akal kita menunjukkan nama Allah begini begitu. Enggak bisa. Itu mesti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Munasabatul ayat lil bab, apa sih korelasi ayat ini dengan bab? Ya. Haitsu dallatil ayatu ala khaufil malaika minallahi wa tadabburihim lahu. Yaitu ayat ini menunjukkan akan ketakutan malaikat kepada Allah dan bagaimana sikap merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat yang demikian agungnya, yang demikian besarnya, ternyata mereka merendahkan diri takut kepada Allah. Otomatis di bawah mereka, di bawah malaikat, entah para wali sekalipun, orang-orang soleh sekalipun, maka mereka tidak berhak diberikan ibadah. Ya, tidak berhak diberikan ibadah. Ya. Munasabatul ayat di tauhid, korelasi ayat ini dengan kandungan tauhid. Haitsu dallatil ayatu ala annal malaikah anfusahum yakhafuna wa yakhafuna Allah wa yakhshawna. Ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat sendiri mereka takut kepada Allah. Mereka khasyah, mereka takut kepada Allah. Fakaifa yud'auna min dunillah? Maka gimana ceritanya kok bisa mereka dijadikan sebagai objek peribadatan yang diibadahi selain Allah? Kok bisa mereka diseru dijadikan objek tempat berdoa? Maka enggak bisa. Wa idza lam tasihha ibadatuhum illa istiqlalan wala wasatan wala wasatatan bi syafa'ah fa ibadatu ghairihim kal quburi la tasih min babi aula. Ya. Maka apabila peribadatan diberikan kepada mereka itu tidak sah, tidak boleh, tidak benar, baik secara tersendiri diberikan ataupun secara perantara, apakah malaikat memang diibadahnya murni kepada malaikat atau kepada atau sebagai perantara, maksudnya sebagai perantara apa? Seorang beribadah pada Allah tapi melalui malaikat. Nah, itu enggak boleh. Itulah kesyirikan musyrikin Quraisy, yang mereka beribadah pada Allah melalui perantara orang-orang soleh yang telah wafat di antara mereka. Dan ketika mereka dituding melakukan kesyirikan, mereka berkilah, berdalih, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kita enggak beribadah kok kepada orang-orang soleh ini, melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Fa ibadatu ghairihim kal kubur. Maka beribadah kepada selain malaikat, apakah seperti kuburan? Ya. La tasihu min babi Allah. Tentu tidak boleh lagi, lebih utama lagi. Ya. Memberikan ibadah kepada berhala, dewa-dewa, jin, jin-jin penunggu laut, laut selatan, laut utara, jin penunggu hutan, penunggu jalan, diberikan tumbal, enggak boleh diberikan ibadah dengan segala jenis ibadah, baik ibadah terkecil sekalipun, enggak boleh diberikan sesembelihan, tumbal, sesaji, enggak boleh berukuk sujud kepada mereka. Gak boleh cukur rambut demi mereka. Gak boleh. Kita botakin rambut kita, pendekin rambut kita, ini ibadah karena Allah. Ya, karena menyukur rambut itu hukumnya ada yang mubah, kayak kita nih mau masuk kerja mubah, ya. Mau apa misalkan? Mau ya. Mau interview. Ya. Cukur rambut itu mubah. Nah, kalau dalam rangka taqarrub mendekatkan diri ibadah, itu hanya dalam proses haji atau umrah. Tahallul setelah dia ya, setelah dia tawaf, kemudian dia sa'i, maka dia tahallul. Ya, maka dia cukur rambutnya. Ya, dihalak, dibotakin atau dikosong. Ya, dipendekkan. Yang dibotakin dapat doa 3 kali. Yang dipendekkan dapat doa 1 kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi barakallahu fikum. Juga demikian, mencium-cium, mengusap-usap. Itu tidak boleh, cium-cium sesuatu hal yang bernilai ibadah, kecuali hanya pada Hajar Aswad. Tidak boleh cium-cium kuburan, kijing-kijing, pusara-pusara, kuburan-kuburan keramat, diusap-usap, dicium-cium. Tidak boleh. Dalam rangka apa cium-cium? Cium-cium ada yang mubah. Seperti cium anak, cium ponakan, cium tangan orang tua, cium orang tua, ya, cium istri, ya. Itu perkara yang mubah. Nah, yang bernilai ibadah cium Hajar Aswad, itu pun bukan dalam rangka mengagungkan Hajar Aswad, karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Bukan dalam rangka, wah, Hajar Aswad ada sesuatu hal yang wah, gimana-gimana gitu, gak ada. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Hajar indak, ya Hajar Aswad, indak Hajar. Eh, Hajar Aswad, kamu ini cuma bantu. Laula anni ma ra'aitu Rasulullah SAW yukabiruk ma'ukabiruk. Seandainya saya gak melihat dulu Rasulullah SAW cium kamu, saya gak bakal cium kamu. Cuma karena Umar lihat, oh Rasul cium Hajar Aswad, yaudah Umar juga cium. Tapi Umar bilang, kamu ini cuma bantu. Seandainya saya dulu gak melihat Rasul mencium kamu, saya gak bakal cium kamu. Subhanallah. Jadi mencium Hajar Aswad pun bukan dalam rangka mengagungkan Hajar Aswad, tapi sunnah Rasulullah. Udah gitu aja selesai. Coba mereka yang suka cium-cium kuburan keramat, kuburan wali, kuburan habaib, kuburan para orang-orang soleh, pusara-pusara, kijing-kijingnya dicium. Kenapa itu? Kenapa itu dicium itu? Kenapa itu? Memangnya mubah? Cium istrinya dulu. Ya. Cium anaknya. Ada apa itu? Normal gak cium? Cium kayak gitu. Cium tangan guru, normal, boleh. Cium kening guru, boleh. Cium orang tua, cium tangan orang tua, apalagi. Ya. Kalau cium rahmi kijing yang ada di kuburan, di pusara, itu apa? Oh ini ada yang sakral, oh berarti ibadah. Hah? Oh ini ada yang sakral, ada yang oh, gimana deh gitu. Gimana gitu gimana? Ya pokoknya gimana? Gimana apanya maksudnya? Syariat mensyariatkan ya? Islam mensyariatkan enggak? Enggak. Bahkan syariat mencium Hajar Aswad itu bukan dalam rangka mengagungkan Hajar Aswad. Sunnah Rasulullah. Kalau lebih berhak diagungkan, lebih berhak diagungkan mana? Hajar Aswad atau kijing-kijing yang ada di kuburan para wali? Hah? Jawab Pak. Pak Yudi gimana? Lebih mulia mana? Hajar Aswad, tentu. Tapi kita mencium Hajar Aswad bukan mengagungkan Hajar Aswad, sunnah Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, seandainya saya gak melihat kau dicium oleh Rasul, gak bakal saya cium kamu. Nah, oh, itu lihat. Gak masuk keagungan Hajar Aswad di hati Umar. Gak. Cuma-cuma dia. Udah, sunnah. Ini sunnah. Bukan kalah mengagungkan kau. Woy. Tauhid tingkat tinggi itu. Kalau kita cium Hajar Aswad, udah ngantri. Kadang-kadang lupa, itu cuma batu makhluk. yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun. Cuma Rasulullah sunnah mencium aja Rasulullah aja. Kadang-kadang orang pun lupa. Seakan-akan ada hajar, di dalam hajar Rasulullah ada sosok. Adalah sosok yang agung, yang merupakan representasi perwakilan dari ya Allah. Kok bisa punya keyakinan kayak gitu? Hah? Padahal hajar aswad hanya batu. Dan kita ketahui secara kesepakatan kita bersama, batu hajar aswad itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan kijing-kijing yang ada di pusara, kuburan-kuburan keramat. Sahih? Betul? Betul. Dan mencium batu itu yang bernilai ibadah hanya pada hajar aswad. Cium kijing-kijing kuburan habaib, kuburan kiai bernilai ibadah enggak? Enggak dong. Kok dicium? Diagungkan. Ini serius ini permasalahan ini. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kiai enggak ada kiai ngajarin kayak gitu. Kiai Haji Muhajirin Ansar, ulama karismatik Bekasi yang tinggal di Cakung sana, yang punya konfes Nidaul Islam itu di situ dekat rumah sakit Bela itu. Rumah sakit apa itu? Bela ya? Ya. Di kitabnya Misbahul Dholam Syarah Bulughul Maram diterbitkan oleh Darul Hadis Khairah Mesir. Saya punya kitabnya. Mengatakan tidak disyariatkan mengusap-usap kuburan, menciumnya. Enggak disyariatkan sama sekali. Tidak bernilai ibadah. Kalau tidak disyariatkan terus kita jadikan seakan-akan syariat, itulah beda. Ini hari jauh ini enggak main-main. Ya. Kiai aja enggak pernah ngajarin kayak gitu. Inisiatif sendiri. Ya. Inisiatif sendiri. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Baik, wa fi sahih. Dan di dalam kitab as-sahih. Sahih yaitu sahih al-Bukhari. Di dalam kitab as-sahih disebutkan di sini an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, suatu perintah di atas langit, darabat al-malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya, ya khud'anan. Kenapa demikian? Karena mereka tunduk patuh li qaulihi, akan firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Ya. Seakan-akan firman Allah yang didengar oleh malaikat itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin, batu bata yang licin, batu yang rata. Ya. Yanfuduhum zalik. Ya. Hal ini membuat mereka merinding, memekakkan telinga mereka mendengar firman Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Jadi mereka memekakkan telinga mereka dan mereka jatuh pingsan dengar firman Allah. Hingga apabila ya telah dihilangkan rasa takut dari kalbu-kalbu malaikat. Qalu, mereka sudah siuman. Madza qala rabbukum? Mereka bertanya kepada satu sama lain. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa yang pertama kali siuman dari malaikat adalah Jibril alaihissalam. Jadi semua malaikat yang besar-besar tersebut yang taat semua enggak pernah maksiat, ketika mendengar Allah berfirman mereka semua jatuh pingsan. Ya, semua jatuh pingsan, ketakutan. Qaulul haq, maka dikatakan Allah berfirman dengan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fa yasmauha mustariqus sama, maka ternyata ucapan malaikat ini di atas langit didengar oleh mustariqus sama, oleh pencuri berita, yaitu yang suka nguping, siapa? Syaitan. Ya. Wa mas wa mustariqus sama hakada ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Dan pencuri berita itu sebagian di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Nah, Sufyan bin Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan, ya, dan dibuka jari jemari begini. Dibuka telapak tangan, misalkan setan berdiri di atas bagian yang lain. Ini setan satu, setan dua, setan tiga, nguping bareng. Ya. Kan mereka pingsan, malaikat di atas. Setelah mereka siuman bangun, mereka bertanya pada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Allah? Nah, maka Jibril berkata, Allah berfirman begini, "Al-haq." Didengar oleh para tukang nguping, setan-setan. Setan-setan itu di langit. Mereka gak bisa masuk langit. Mereka cuma di sekitar langit. Mereka gak bisa masuk langit. Ya. Jangankan mereka, Jibril aja, Jibril ketika ya, Mi'raj bersama Rasulullah minta diketok pintu langit. Ya. Ditanya sama malaikat menjaga langit. Man ant? Siapa kamu? Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Oh, dia sudah diutus. Sudah, baru dibuka. Jibril juga bisa masuk. Jibril gak bisa masuk. Itu. Kecuali minta izin dulu. Jadi setan-setan itu, jin-jin itu, setan-setan itu cuma bisa nguping di luar, di dekat-dekat langit. Oh, apa tuh? Apa? Nguping. Tujuannya apa? Nanti untuk dia sampaikan ke abdi-abdi mereka. Yaitu para dukun. Para paranormal. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Ya. Kemudian mereka tukang nguping dari setan-setan tadi itu mendengar berita itu disampaikan kepada yang di bawahnya, setan yang di bawahnya, karena mereka itu apa kayak panjat pinang gitu. Ya. Kayak begini, Allah berfirman begini, nyampein lagi ke bawah. Ya. Nah, yang itu yang di bawah nyampein lagi ke yang di bawahnya, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Ya. Lalu dan seterusnya sampai ke tukang sihir dan tukang peramal. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyukiyah. Namun terkadang setan-setan pencuri itu kena oleh ya syihab, oleh meteor sebelum mereka bisa menyampaikan ke yang di bawahnya. Udah mati duluan. Meteor dari malaikat. Urubama al-qaha qabla ayudrika. Ya, terkadang dia udah bisa nyampein ke yang di bawah sebelum meteor itu kena ke dia. Baik di bumah miataka dibatin. Ya. Namun ia melakukan kedustaan sampai dengan 100 kedustaan. Jadi ngomongnya satu tapi dibumbu-bumbui. Bumbunya itu 100 kedustaan. 100 kedustaan. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha. Ya. Dan tukang ramal mengatakan, ya, ketika mereka datang ke tukang ramal, gimana nasib saya di masa mendatang, gitu kan? Nah, gimana nasib si pulan, artis pulan, bla bla bla segala macam. Ya, tukang ramal berkata, bukankah ia telah memberitahu kepada kita, yaitu jin, bahwa pada hari ini, hari itu, hari anu akan terjadi ini, itu benar adanya. Uyusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Akhirnya ucapan peramal tadi dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Padahal satu yang benar, yang dusta 100. Ya. Terkadang peramal itu ketika peramal itu benar. Ya. Namun kalau lebih banyak salahnya, lebih banyak salahnya. Ya, ada peramal bilang 2000 berapa tuh? Kiamat. Hah? 2012. Sekarang 2021. Ya, banyak ngaconya, 100 dusta. Kadang-kadang benar, kadang. Kadang satu. Allah musta'an. Ya. Ini hati-hati ya, percaya peramal. Peramal itu togut. Ya, man atakahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke peramal itu? Ya, fasalu anshi, bertanya padanya, wasaddaqa bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkan. Maka sungguh dia telah kafir kepada Allah. Bima unzila ala Muhammad, kepada kafir kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan pada Muhammad. Kafirnya kafir asmar apa kafir akbar? Kata Syekh Ibnu Baz di syarah kitab Tauhid, kafir akbar. Kafir akbar. Kalau sekedar bertanya aja, ah kayaknya enggak gitu deh. Ya. Enggak diterima salatnya 40 hari. Ya. Tapi kalau datang ke peramal untuk mendebat, dapat pahala insyaallah. Datang. Ya. Datang. Nah. Coba kamu ramal dong apa yang ada di hati saya. Hati saya ini ngomong apa? Hati peramal, ya mana tahu. Ya, mana tahu. Hati-hati kamu ngomong apa, saya mana tahu. Dalam hati siapa yang tahu? Katanya. Oh kamu dusta, kamu ini, kamu itu. Nah, emang niatnya untuk mengingkari. Itu boleh terpuji. Tapi bagi orang khusus yang telah memiliki ilmu hujah yang kuat. Ya. Jangan yang aduh masih lemah, nanti malah kena lagi perangkap. Hati-hati ya. Dan ramalan itu ya sekarang ini Pak. Ya, hadisnya kan itu berbunyi man ataka hidan, barang siapa yang datang ke dukun. Sekarang ini peramal ini ya, kita enggak datengin mereka, mereka yang hadir di mana? Di rumah kita. Di TV. Peramal selebritis. Kalau ada gosip-gosip ditanya peramal. Ditonton sama kaum muslimin. Oh. Tahun ini akan ada artis yang cerai. Akan ada artis yang nikah. Akan ada artis yang nikah lagi. Ada gitu ya. Diramal artis pulang poligami. Gak ada ya gitu ya. Oh iya juga ya. Kejadian terus. Oh benar dia cerai. Oh cerai biasa lah. Gak usah artis. Tetangga kita juga ada. Cerai ya dikali kehidupan rumah tangga. Apalagi ya yang profesinya jauh dari hidup pikuk bisa cerai, apalagi artis yang profesinya memang membahayakan. Ya, kalau dia lagi main sinetron, adegan sayang sama bukan istrinya. Istrinya di rumah, kamu tadi serius ya? Syuting, mau syuting aja katanya. Syuting aja, bong-bong. Tapi kamu perlu, wah itu kan biasa kayak gitu. Parah lingkungan mereka, ya bisa. Potensi cerai itu ada. Nah peramal ini, oh udah ini, manfaatin. Tahun ini ada artis cerai, ditonton sama kaum muslimin. Pas ada cerai, benar juga ya. Ah, itu lihat tuh. Ya. Pas ada artis yang cerai, benar juga ya kata peramal itu. Peramal itu togut. Ya. Peramal itu dalam Islam hukumnya dukun, peramal, tukang santet, tukang teluh, tukang pelet. Dalam Islam hukum itu dihukum mati. Dihukum mati. Dan tanpa dimintai taubat. Di negeri-negeri yang menerapkan syariat Islam, semisal di Saudi Arabia, mereka itu dihukum mati. Tapi kalau kita dukun-dukun masuk TV, pakai seragam ustaz, pakai ustaz, jubah ustaz, tangannya dicium, tangannya dicium tuh tangannya, bolak-balik. Ustaz bisa ngobatin orang pakai apa? Rukiah bukan. Ustaznya dokter spesialis bukan. Ternyata bayar mahar, nanti penyakit pasien dipindahin ke hewan, pindahin ke kambing. Belajar kedokteran keliling dunia nggak ada kayak gitu pak. Antum S1 dokter itu di UI, di Gajah Mada kayak, S2 spesialis di Jerman kayak, di Jepang, di Amerika, di Kutub Utara nggak ada. Kalau ada universitas spesialis dokteran nggak ada kayak gitu. Ya, pindahin ini penyakit dia ini stroke, pindah ke kucing yang stroke. Kok bisa? Oh dia ustaz. Oh itu bukan ustaz, dukun. Mana ada kayak gitu. Itu udah pakai perkara jin. Jin yang bantu memindahkan, mentransfer ke hewan. La ilaha illallah. Ya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Jadi sekarang dukun itu bukan yang kayak yang di depannya ada rupa-rupa yang pakai apa tuh namanya? Udah enggak kayak gitu lagi, seragamnya lu ustaz. Ustaz aja kadang baju koko, ustaz betulan. Nah dukun pakai gamis, jubah, sorban. Nanggap hantu kerjanya. Nanggap hantu masukin botol. Jadi Ghostbuster itu. Terinspirasi sama siapa Ghostbuster? Ghostbuster itu apa lagi ya dulu? La ilaha illallah. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Syarhul kalimat. Tapi kita 9 ini ya. Cukup ini ya. Kita sampai 9. Ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Terima kasih.